Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhal nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Ayyuhan nas, ikhwana fitina azakumullah, kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, sebagai seorang muslim seyogianya kita senantiasa bersyukur bertahmid kepada Allah azza wajal atas limpahan nikmah yang begitu besar, yang begitu banyak dari Allah tabaraka wa taala. Nikmat kesehatan, nikmat dunia, nikmat lahiriah, terutama nikmat taufiq wal hidayah, nikmatul Islam dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwanatina azzakumullah, tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini tema yang sangat penting. Tatkala saudara kita terjatuh dalam penyimpangan, ada beberapa sebab kita mengatakan tema ini sangat penting. Yang pertama ialah dikarenakan kesalahan, jatuh dalam kesalahan itu merupakan tabiat seorang insan, seorang manusia. Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan seorang insan dari kalangan Bani Adam ini pasti akan jatuh dalam kesalahan, banyak kesalahannya, banyak kesalahannya, banyak dosanya. Disebutkan dalam Sahih Muslim, hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dhunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, kata Allah, sesungguhnya kalian ini akan selalu senantiasa berbuat khata', kesalahan malam dan siang, selalu, dan akulah zat yang mengampuni semua dosa, maka istighfarlah kepada aku, aku akan ampuni dosa kalian. Innakum tukhti'una billaili wan nahar. Pasti akan salah. Maka tema ini sangat penting untuk bahan evaluasi masing-masing kita, Bani Adam yang banyak salahnya ini. Bagaimana kita bersikap tatkala kita salah, dan bagaimana kita bersikap tatkala ada orang lain yang salah. Pasti kita jumpai, kita dapati setiap saat, setiap hari di tengah-tengah kita kaum muslimin. Yang kedua, sebab yang kedua ialah dikarenakan secara waqi, secara kenyataan yang terjadi, ada beberapa pihak-pihak yang kurang tepat di dalam menilai orang lain yang salah. Ada sebagian pihak yang menganggap biasa kesalahan seseorang, menganggap biasa orang lain yang jatuh dalam kesalahan, walaupun salahnya sangat fatal. Jatuh dalam sebuah kesalahan besar dalam pandangan Islam sampai pada tingkat kekufuran atau kesyirikan atau kemurtadan dari Islam atau penyimpangan-penyimpangan bid'ah, dianggap biasa, tidak ada reaksi lebih. Ini penyingkapannya kurang tepat. Ada pula sebagian yang lain, pihak yang lain, barakallahu fikum, yang terlalu overacting. Sikapnya terlalu over, ekstrim dalam menyikapi kesalahan orang lain. Sebuah kesalahan yang dalam pandangan Islam dianggap kesalahan yang manusiawi, belum sampai tingkatan perkara-perkara yang prinsip, tapi disikapi dengan penyikapan yang berlebihan, penyikapan yang ekstrim. Bahkan bisa jadi dia pandang sebagai sebuah kesalahan, namun ternyata bukan sebagai sebuah kesalahan. Dalam pandangan Islam, salah di dalam menilai sesuatu, dia pandang salah, padahal tidak salah dalam pandangan Islam. Dia pun mengingkarinya, menyikapinya dengan sikap yang over tadi itu. Kedua-duanya hal yang kurang tepat. Efeknya tentu ada negatif tergantung keadaannya masing-masing. Maka tema ini kita angkat dengan harapan kita bisa menakar banyak hal terkait dengan tema ini dengan pandangan syariat. Kita menakar kadar kesalahan. Kita menakar orang yang salah, kadar orangnya. Dan kita bisa mengetahui bagaimana bimbingan Islam, aturan Islam dalam menyikapi orang yang salah atau orang yang menyimpang. Harapannya sikap kita tepat, proporsional, sesuai dengan bimbingan syariat, tidak melampaui batas, juga tidak kurang dari batasannya, sehingga diharapkan yang muncul ialah perbaikan masyarakat dan kebaikan untuk diri kita masing-masing. Barakallahu fikum. Ikhwan fillah rahimakumullah, tema ini sesungguhnya sangat panjang pembahasannya, tapi kita upayakan dipersingkat supaya lebih banyak hal yang kita angkat, yang kita bahas. Kita akan klasifikasi tema ini menjadi mabahith, beberapa pembahasan-pembahasan penting, semacam wabit, semacam kaidah-kaidah penting dalam pandangan Islam seputar masalah kesalahan dan orang yang salah. Pembahasan yang pertama ialah tentang al-khata'. Pandangan Islam tentang al-khata', sebuah kesalahan. Pembahasan yang kedua, pandangan Islam terkait dengan al-muhti', orang yang jatuh dalam kesalahan. Dan yang ketiga, pembahasan yang ketiga ialah al-mauqifus sahih minal khata'i wal muhti'. Sikap yang benar dalam pandangan Islam dalam menyikapi sebuah kesalahan dan orang yang salah. Ini kesimpulan dari pembahasan, dua pembahasan sebelumnya. Barakallahu fikum. Mungkin disendirikan, mungkin nanti langsung dijelaskan, di sela-sela pembahasan tentang al-khata dan al-mukhti. Barakallahu fikum. Terkait dengan masalah mauqif ini, kalau mau diperpanjang bisa. Mauqif yang kita bikin sehingga banyak masail. Yang pertama, masalah yang pertama, mauqif yang tepat. Taib, sebelum kita menetapkan ini orang salah. Masalah yang kedua, mauqif yang benar, yang tepat, manakala kita yakini dia memang bersalah. Dia bersalah. Jadi ada proses sebelum kita mengatakan dia bersalah. Ada mauqif-mauqif yang penting disebutkan dalam Islam. Ada pembahasan yang kedua, manakala sudah dipastikan ini orang salah, bagaimana mauqif yang tepat terkait dengan dia. Barakallahu fikum. Kita mulai dengan pembahasan yang pertama, dhawabit wa qawaid haulal khata. Beberapa kaidah-kaidah penting, dhawabit-dhawabit penting seputar masalah kesalahan, al-khata. Barakallahu fikum. Di sini ada banyak masalah. Yang pertama ialah al-khata'u sifatun mulazimatun lil bashar la yanju minhu ahadun illa man 'asamahu Allah ta'ala. Sebuah kesalahan, khata', sebuah sifat yang pasti ada pada manusia. Sebuah sifat yang pasti ada pada Bani Adam. Tidak ada seseorang pun yang selamat daripadanya kecuali orang-orang yang dimaksumkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan yang maksum dari kalangan para anbiya wal mursalin. Ini dasarnya hadis yang saya sebutkan di atas, hadis qudsi. Ya ibadi innakum tukhti'una billayli wan nahar wa ana aghfiru dhunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Rawahu Muslim an Abi Dzal Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu. Di sebutkan dalam hadis yang lain, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi law lam tudznibu la dhahaba Allahu bikum wa la jaa'a biqaumin yudznibun fayastaghfiruna Allah fayaghfir lahum." Sungguh demi Allah, demi zat yang jiwaku di tangannya, kalau seandainya kalian tidak pernah berbuat dosa, seandainya, niscaya Allah akan hilangkan kalian, Allah akan sirnakan kalian, dan Allah akan datangkan suatu kaum yang pasti berbuat dosa. Lalu mereka istighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, Allah pun akan mengampuni mereka. Maknanya kalian pasti berbuat dosa. Tidak ada yang tidak berbuat dosa. Kalau mau berandai-andai, tidak ada seseorang pun dari kalian yang berbuat dosa, akan disirnakan oleh Allah. Dihilangkan orang seperti itu, dimunculkan makhluk Allah yang lain yang berbuat dosa. Nanti mereka beristighfar kepada Allah, Allah akan ampuni dosa mereka. Ini sifat berlaku untuk siapa saja, baik dari kalangan laki-laki atau kaum wanita, baik dia rakyat atau pejabat, baik dia alim atau dia jahil, baik dia mencapai tingkatan kewalian, seorang wali yang tinggi iman dan takwanya, atau yang di bawahnya lagi, semua anak manusia, semua Bani Adam pasti salah. Pasti salah, pasti berbuat dosa, kecuali para anbiya wal mursalin yang dimaksumkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Dijelaskan oleh Syekhul Islam rahimahullah dalam kitab beliau Al-Furqan, menjelaskan tentang wali-wali Allah dan wali-wali syaitan. Ketika menjelaskan tentang seorang wali, beliau mengatakan, "Laisa min syarti awliya'il muttaqin alla yakunu mukhti'ina fi ba'dil asya' khata'an maghfuran lahum. Bal laisa min syartihim tarku shagha'iri mutlaqan. Bal laisa min syartihim tarkul kabairi awil kufri alladhi ta'qubuhu taubah." Yang artinya kata beliau, bukan termasuk persyaratan wali yang bertakwa kepada Allah, mereka tidak boleh salah dengan kesalahan yang diampuni oleh Allah, kesalahan kecil yang tertutupi oleh kebaikan mereka. Bukan syarat wali harus seperti itu, tidak boleh salah. Bahkan bukan termasuk persyaratan seorang wali yang bertakwa, mereka tidak melakukan dosa kecil. Bahkan bukan termasuk persyaratan wali Allah yang bertakwa, mereka meninggalkan dosa besar atau meninggalkan kekufuran yang disertai dengan taubat. Artinya seorang yang dikatakan wali, ini tingkatan yang tinggi pada iman dan takwa, seorang wali itu bukan orang yang maksum dari kesalahan. Mereka pasti salah, bahkan mereka pasti berbuat dosa kecil, bahkan terkadang mereka berbuat dosa besar. Tapi yang namanya wali langsung tobat, bahkan mungkin terjatuh dalam kekufuran tapi langsung tobat, sehingga terhapus semua dosanya dan masih sebagai walinya Allah Azza wa Jal. Tingkatan wali, apalagi yang tingkatannya belum tingkatan wali, imannya ecek-ecek, takwanya ecek-ecek, nah, ya pasti akan banyak dosanya, banyak kesalahannya. Ini poin penting yang harus kita pahami baik-baik. Tidak ada yang selamat dari kesalahan. Berarti tabiatnya insan, berarti kita pasti setiap saat, setiap hari menyaksikan orang yang salah. Karena kita hidupnya di tengah-tengah Bani Adam, bukan hidup di alam malaikat. Barakallahu fikum. Dhabit yang kedua, ketentuan yang kedua, kaidah yang kedua ialah al-khata'u maratib. Yang namanya kesalahan itu bertingkat-tingkat, darajat. Yang namanya kesalahan itu ada derajat-derajatnya. Kita bisa mengklasifikasi kesalahan itu menjadi dua, ditinjau dari sisi jenisnya. Yang pertama ialah khata'un fi amrid dunya. Khata'un fi amrin min umurid dunya. Sebuah kesalahan yang berkaitan dengan satu perkara dari perkara-perkara keduniaan. Salahnya itu dalam perkara-perkara keduniaan. Ini ringan urusannya, dikarenakan babnya duniawi. Orang kerja malpraktek, duniawi. Orang kerja salah dalam pekerjaannya. Orang bikin sesuatu salah bikin. Nah, orang bikin lemari, salah bikin lemarinya. Orang bikin meja, salah bikin mejanya. Orang bikin knalpot, salah bikin knalpotnya. Duniawi. Ya dikatakan salah, bosnya nesu-nesu, karyawan dimarah-marahi, salah. Tapi ini perkara yang ringan, dikarenakan terkait dengan perkara urusan duniawi saja. Efek negatifnya pun terkait dengan perkara duniawi saja. Ini semestinya barakallahu fikum, tidak ada penyikapan-penyikapan yang berlebih-lebihan. Cukup kalau dia seorang karyawan, kalau memang sudah sangat fatal kesalahannya, dipecat. Kalau yang namanya kelalaian biasa, ya ditegur. Supaya dia serius dalam bekerja, disiplin dalam bekerja, profesional dalam bekerja. Kalau membahayakan, ya dipecat. Kan gitu ya. Nggak usah rame-rame. Perkaranya ringan, perkara duniawi. Barakallahu fikum. Ada lagi yang kedua. Al-khata'u fi amrin min umuriddin. Sebuah kesalahan yang berkaitan dengan perkara-perkara keagamaan. Perkara agama. Ini yang dipandang dalam Islam. Ini yang efeknya nanti lebih banyak negatifnya pada sang pelaku dan masyarakat. Ini yang ada kaitannya dengan ahkam syariah, hukum-hukum syariat. Sebab menyangkut masalah agama. Kesalahan terkait dengan bab agama ini diklasifikasi lagi oleh para ulama menjadi dua. Yang pertama ialah al-khata'u fi aslin min usuliddin. Kesalahan pada satu prinsip dari prinsip-prinsip agung pada agama ini. Kesalahan terkait dengan arkanul iman, rukun-rukun iman. Salah dalam beriman kepada Allah, salah dalam beriman kepada malaikat, salah dalam beriman kepada para anbiya wal mursalin, salah dalam beriman kepada kitab suci atau kepada hari akhir, atau salah terkait dengan bab takdir. Ini kesalahan dalam perkara prinsip dari prinsip-prinsip agama yang mulia. Ini fatal. Kesalahan yang satu ini dalam pandangan Islam sangat membahayakan. Kesalahannya bisa jadi dikatakan kufur, atau kesalahannya dikatakan syirik, atau kesalahannya dikatakan bid'atun wanhiraf, kebid'ahan dan penyimpangan-penyimpangan, atau kesalahannya dikatakan sebagai maksiatun minal ma'asi, sebuah maksiat, dosa besar, keharaman dari keharaman-keharaman agama, tergantung kadar kesalahannya masing-masing. Ini yang paling fatal. Ya, khata'un fi aslin min usuliddin, tidak bisa didiamkan. Fatal. Pelakunya nanti dalam proses mungkin dikatakan orang yang ma'dzur, dikasih udzur, mungkin dia dihukumi bahkan kafir, bahkan musyrik, atau dihukumi mubtadi ahli bid'ah, atau dihukumi orang yang munharif, yang menyimpang, atau dihukumi sebagai orang yang fasik. Orang yang fasik dikarenakan dosa besarnya. Tergantung keadaannya masing-masing. Barakallahu fikum. Ini yang pertama. Kesalahan dalam perkara prinsip dari prinsip-prinsip agama Allah yang mulia. Yang kedua. Klasifikasi kedua dari kesalahan dalam perkara agama ialah al-khata'u fi far'in min furu'id-din, atau fi hukmin syar'iyyin fi ahkam syariah. Kesalahan pada satu cabang dari cabang-cabang agama. Satu hukum syar'i dari hukum-hukum syara' yang ada. Ini berkaitan dengan pembahasan masalah fiqih. Pembahasan masalah fiqih, hukum-hukum Islam secara luas. Ini yang kedua. Far', bukan terkait dengan perkara akidah, bukan terkait dengan perkara prinsip, prinsip mendasar agama. perkara fikih, dari fikih-fikih agama terkait perkara hukum-hukum syariat. Paham insyaallah ya? Yang ini dibagi dua lagi. Hah? Dibagi dua lagi. Semoga antum tidak bingung ini. Yang pertama adalah al-khata'u fi far'in aw fi hukmin syar'iyyin mujma'in 'alaihi ijma'an muhaqqaqa. Dia terjatuh dalam sebuah kesalahan dalam satu hukum syariat, hukum fikih, dari hukum-hukum fikih yang telah disepakati oleh para ulama dengan kesepakatan yang meyakinkan. Ini hukumnya hukum ijma' ulama. Semua ulama madhab sepakat hukumnya A. Ternyata dia salah dalam bab ini, menyelisihi dalam bab ini. Dipahami insyaAllah ya? Ini namanya mukhalafatul ijma', tindakan menyelisihi ijma' ulama. Ini pun juga dikatakan fatal. Ya, kesalahan yang cukup fatal. Kesalahan yang harus diingkari, dibenarkan. Dikatakan kesalahan dalam perkara ijma'. Adapun pelakunya tergantung. Tergantung bagaimana pelakunya ini. Kalau ternyata dia memang sengaja muta'ammid, orang yang sengaja menyelisih ijma' ulama, dia tahu itu ijma' ulama tapi dengan sengaja dia selisihi, atau dia orang yang mustahzi' bil ijma', orang yang justru mengejek, mengolok-olok, merendahkan ijma' ulama, kesepakatan para ulama semua madhab, padahal dia tahu itu ada ijma' ulama, atau dia jahidun bil ijma', orang yang menentang, yang menentang adanya ijma' ulama ini, padahal dia tahu itu ijma' ulama semenjak zaman dahulu kala. Kalau seperti ini pelakunya, maka bisa sampai pada tingkatan kekufuran, kemurtadan dari Islam. Barakallahu fikum. Ingat ya, bisa sampai pada tingkat kemurtadan dari Islam. Dikarenakan dia menolak semua ulama, menolak sebuah hukum syar'i yang disepakati oleh semua ulama. Barakallahu fikum. Bisa sampai tingkatan ke arah sana. Minimalnya dia dinyatakan sebagai orang yang menyimpang, orang yang sesat. Barakallahu fikum. Fatal di sini. Ini perkaranya hukum syar'i, tapi ijma' ulama ada di situ. Yang kedua, kesalahan dalam perkara far' hukum syariat ialah al-khata'u fi amri fi hukmin syar'iyyin atau fi far'in mukhtalafin fihi. Dia jatuh dalam sebuah penyelisihan atau kesalahan dalam perkara hukum syara', perkara-perkara cabang, perkara fikih yang di situ ada ikhtilaf ulama padanya. Bukan perkara ijma', bukan perkara kesepakatan para ulama. Barakallahu fikum. Masih diikhtilafkan, ada khilaf di kalangan ulama kita. Barakallahu fikum. Ini dibagi dua lagi ya, Ikhwan. Enggak apa-apa ya. Dibagi dua lagi. Dilihat dari sisi khilafnya. Sebab ikhtilaf dalam pandangan para fuqaha itu dibagi dua. Yang pertama adalah khilafun ghairu mu'tabar. Ada khilaf perbedaan pendapat di kalangan para fuqaha, tapi khilafnya itu tidak muktabar. Artinya hampir semua ulama, hampir semua fuqaha pendapatnya A. Ada satu dua ulama yang pendapatnya B. Nah, pendapat ini dinilai pendapat yang ganjil. Dikatakan qaulun syad. Pendapat yang ganjil, pendapat yang aneh dalam fikih tadi. Ini orang ternyata dia memilih pendapat yang ganjil tadi. Bukan perkara ijma, ada khilaf, tapi khilaf ulamanya lemah. Ini orang memilih pendapat yang syad, yang ganjil tadi, yang aneh tadi. Ini diingkari oleh para ulama, dikecam oleh para ulama. Kalau ulama-ulama yang berseberangan itu dimaafkan, mereka ahli ijtihad, mereka mujtahid, faqih, ulama fiqih, dimaklumi. Mereka punya pendapat yang berbeda dengan keumuman para ulama yang lain. Bisa jadi karena dalilnya enggak sampai kepada mereka, atau dalilnya sampai dianggap dhaif, atau dalilnya sampai dianggap mansukh terhapus hukumnya, atau dalilnya sampai tapi dia merasa ada argumentasi yang lain yang lebih kuat daripadanya, sehingga enggak diamalkan, sehingga punya pendapat yang ganjil tadi. Kalau ulama'nya dimaklumi, ulama'nya dimaafkan, ulama'nya dikatakan mujtahidun mukhti, satu pahala. Tapi yang jadi masalah orang lain yang mengekor tadi itu. Dia mengikuti pendapat yang ganjil tadi. Ini dikecam oleh para ulama. Dikatakan khilaf yang syadz. Tidak boleh. Tidak boleh. Ya tergantung ini orang. Kalau ternyata orang ini enggak ngerti, bukan karena kesengajaannya dimaklumi, ditegur, dikatakan kamu keliru, kamu salah, jangan ikuti pendapat yang ganjil ini, selesai. Tapi ada kala ini orang sengaja mengikuti sebuah pendapat yang syadz, pendapat yang ganjil, karena otaknya ganjil, karena otaknya syadz, karena pemahamannya aneh, pemahamannya menyimpang. Ini yang lebih fatal lagi, ini yang lebih diingkar dari para ulama. Mau contoh? Hah? Mau contoh enggak? Perkara yang ada khilaf ulama, namun khilafnya lemah, dikatakan pendapat yang syadz. Diingkari karena pelakunya agak sedikit senewek juga pemahamannya gitu ya, Pak. Yang mereka contohkan ialah terkait dengan masalah nikah mut'ah. Tahu nikah mut'ah enggak? Kalau di kita mungkin katanya kawin kontrak. Nikah mut'ah. Nikah mut'ah ini dalam pandangan Islam diharamkan ila yaumul qiyamah. Ada banyak proses ya, sebelumnya enggak boleh, kemudian boleh, kemudian enggak boleh lagi ila yaumul qiyamah. Intinya nikah mut'ah, nikah yang diharamkan dalam Islam sampai hari kiamat. Dan ini pendapat hampir semua ulama fikih kita, semua madhab. Semua mengatakan nikah mut'ah hukumnya haram. Tetapi dinukil dari satu dua ulama di era dulu, tabi'in atau atba'ut tabi'in, bahkan ada sebagian sahabat yang pernah membolehkan mut'ah tapi telah rujuk daripadanya. Ada satu dua ulama yang membolehkan. Ini dalam pandangan fuqaha qaulun syadz. Paham ya? Pendapat yang ganjil, enggak diikuti. Ulama-ulama tadi yang punya pendapat seperti itu, dikarenakan banyak alasan yang saya sebutkan di atas, dimaklumi. Mereka seorang alim, mujtahid, dapat satu pahala karena ijtihadnya. Yang jadi masalah orang yang mengikuti ulama tadi, yang punya pendapat yang syadz, yang ganjil tadi, ini yang bermasalah. Kalau Anda enggak mengetahuinya, diingkari, pendapat kamu salah, pendapat kamu ganjil. Ayo, rujuk dari pendapat yang ada, kembali pada pendapatnya para ulama yang lain secara mayoritas. Selesai urusan. Jadi masalah lebih besar lagi ketika ternyata yang punya pendapat ini bukan semata-mata dia berpendapat dengan ulama yang ganjil tadi itu, dibarengi dengan sebuah ideologi yang menyimpang. Seperti kaum Syiah. Orang Syiah Rafidhah menghalalkan yang namanya mut'ah. Bahkan mut'ah menurut mereka lebih afdal daripada amal ini. Na'udzubillah. Ini sudah bukan lagi kesalahan dalam perkara fikih, tapi sudah kesalahan dalam perkara prinsip dari prinsip-prinsip Islam yang dibahas di atas. Pelakunya dikatakan sesat, pelakunya dikatakan menyimpang atau mubtadi, dikarenakan pemahaman yang menyertai dia tadi. Dipahami insyaallah ya. Yang seperti ini ya ikhwan, khilafnya ghairu mu'tabar. Ada lagi yang kedua yang diikhtilafkan oleh para ulama, yaitu khilafun mu'tabar. Salah dalam perkara hukum syara', perkara fikih, yang diikhtilafkan oleh para ulama, dan ikhtilafnya itu ikhtilaf yang mu'tabar. Ya sesungguhnya bukan salah sih bahasanya, ya beda pendapat. Kalau dikatakan khata' kurang tepat, dikatakan menyelisihi, ya pendapat maksudnya. Ini khilaf seperti ini khilafnya mu'tabar, maka tidak boleh kita mengatakan fulan salah, tidak boleh kita mengatakan fulan menyimpang, apalagi kita mengatakan fulan sesat, tidak boleh. Dikarenakan khilafnya mu'tabar, dalam bab ini sikap yang tepat ialah kita mengkaji masing-masing pendapat yang ada dengan argumentasinya, dikaji ayatnya, dikaji hadisnya, dikaji keterangan para ulama-nya, mana yang lebih rajih, yang lebih kuat, antum amalkan dengan dalil-dalilnya sesuai dengan konsekuensi yang ada, lalu toleransi dengan pendapat yang lain. Ya, toleransi dengan pendapat yang lain. Ketika dia mengamalkan pendapat yang kedua, dipersilakan, monggo, alan usahla, dikarenakan khilafnya mu'tabar. Khilaf yang mu'tabar itu ada dua macam. Dua lagi nih ya, serba dua ya Pak. Khilaf yang mu'tabar ada dua macam. Yang pertama ialah khilaf dalam perkara yang ada dalilnya, tetapi argumentasi-argumentasi dalil yang dibawakan oleh dua belah pihak, dua pendapat, bahkan tiga pendapat, atau bahkan empat pendapat, itu sama-sama kuat. Masing-masing sama-sama membawakan argumentasi, ayat atau hadis. Dan masing-masing pendapat, para ulama ahli fikih yang punya pendapat seperti itu. Barakallahu fikum. Terkadang beda memahami sebuah ayat. Terkadang beda dalam memahami sebuah hadis. Itu biasa di kalangan para fuqaha kita. Ada yang mengatakan A, ada yang mengatakan B, ada yang mengatakan C, dan semua itu adalah para ulama kita, para fuqaha kita dari zaman dahulu kala sampai sekarang ini. Itu khilafnya mu'tabar. Ambil mana yang rajih, kamu kaji, amalkan, dan kamu tasamuh, toleransi dengan pendapat-pendapat yang lain. Tidak boleh saling menyalahkan, tidak boleh mengingkari, apalagi mengatakan sesat atau yang lain-lainnya. Toleransi dengan semua pendapat yang ada. Barakallahu fikum. Yang kedua adalah pada masalah-masalah yang tidak ada nas dalilnya. Tidak ada ayat yang menerangkan, tidak ada nas hadis Rasul yang menjabarkan, tidak ada ijma ulama yang memutuskan, tidak ada nas dalilnya. Ini biasanya pada pembahasan masalah-masalah kontemporer, masalah kekinian, disebut dengan masail ijtihadiyah. Yang ini ya kita bisa mengkaji, yang punya kemampuan mengkaji, mana yang roji kita amalkan, toleransi dengan pendapat yang kedua. Kalau enggak bisa, kita berpegangan dengan pendapat seorang alim ulama yang paling diakui keilmuannya kala itu. Kemudian toleransi dengan pendapat yang kedua. Intinya tidak boleh mengingkari, tidak boleh menyalahkan, apalagi menfonis, apalagi mengklaim, dan yang lain-lainnya. Hanya ini, yang terakhir ini ya ikhwan, kita diminta untuk toleransi. Selebihnya dari mulai awal sampai akhir terkait dengan perkara-perkara yang tidak bisa toleransi. Barakallahu fikum. Sampai sini paham insyaallah ya? Kok diam? Sampai sini paham insyaallah ya? Wah, nanti bingung lagi nih. Ada kesalahan dalam perkara dunia, ini bukan pembahasan kita, ada terkait dengan perkara agama. Perkara agama, ada yang perkara prinsip, prinsip Islam. Ini fatal. Ada perkara-perkara hukum syara'. Yang hukum syara' ada yang disepakati oleh para ulama. Ini juga fatal. Ya, menyelisih ijma perkara yang fatal. atau perkara khilaf di kalangan para ulama. Kalau khilafnya enggak mu'tabar juga fatal. Kalau khilafnya mu'tabar maka toleransi bahkan bukan dikatakan sebagai sebuah kesalahan. Barakallahu fikum. Di sini masing-masing kita harus paham dan kita harus bisa melihat orang-orang yang menyelisihi tadi dengan poin-poin tadi. Ada orang jatuh dalam sebuah kesalahan, sebuah penyelisihan, mukhalafah. Jangan langsung mengatakan salah. Ini namanya overacting. Nah, jangan langsung mengatakan biasa pak, menungso salah. Ini terlalu lembek. Tapi langsung diteropong. Ini kesalahan dalam perkara apa ini? Pak, anu pak, salah bikin knalpot. Lah, perkara duniawi, ngapa kok ribut? Dah, selesaikan sendiri sana, yang bagus. Hah? Fatal ya pak, merugikan saya, pecatan. Selesai urusan. Gak usah banyak ribut. Gak usah butuh dibawa-bawa kepada umat Islam, geger gara-gara masalah knalpot. Salah bikin knalpot, salah seri. Disuruh bikin knalpot motor ninja, motor revo. Biasa duniawi, jangan terlalu lebay. Dibesar-besarkan sampai seakan-akan perkara besar dalam Islam. Cil, perkara duniawi. Udah pak, ini perkara agama ini. Perkara din. Dalam perkara yang mana perkara din ini? No. Dia kalau sholat, baca bismillahnya, banter. Lah ini gak banter. Yang ini jahr, yang ini sir. Loh pak, ini dalam perkara fikih itu semenjak zaman dahulu kala, ya memang ikhtilafnya ulama. Jenengan mau lari gak bakal bisa. Dari zaman dahulu kala sampai hari ini, nanti sampai hari kiamat, memang ada dua pendapat. Ada yang mengatakan jahr, ada yang mengatakan sir. Toleransi aja lah. Anda merojekan pendapat yang mengatakan sir, ya monggo sir. Tidak usah ribut sama yang jahr. Yang jahr, silakan jahr. Jangan ribut sama yang sir. Ini khilafun mu'tabar. Khilaf yang mu'tabar di kalangan para ulama, amakan yang rojek, toleransi dengan pendapat yang lain. Selesai. Tidak usah ribut. Tidak usah dibawa-bawa kepada perkara yang lebih besar. Masa dia sholatnya tasyahud gitu, kok goyang-goyang gitu jari-jemarinya. Kan diem saja mestinya. Pak, ini semenjak zaman dahulu kala khilafnya para ulama. Ada yang mengatakan diem, ada yang mengatakan digerak-gerakkan. Toleransi aja. Amalkan yang Anda pandang rajih, selesai. Anda toleransi dengan pendapat yang lain. Itu khilaf yang mu'tabar di kalangan para ulama. Tidak usah ribut. Di sini pentingnya dalam pembahasan khilaf, fiqhul khilaf. Memiliki fikih, pemahaman yang benar terkait khilaf yang ada. Sehingga penyikapannya tidak overacting, tidak lembek, tapi tepat. Enggak pak, ini perkaranya fatal ini. Perkaranya fatal ini. Wah, ada apa yang fatal? Salah apa dia? Dia ternyata ingkar takdir pak. Tidak percaya dengan takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Lagi fatal. Loh, kenapa kok fatal? Karena kesalahan dia dalam perkara satu prinsip dari prinsip-prinsip keimanan. Salah dalam iman kepada takdirnya Allah Azza wa Jal. Ini fatal. Diapain? Nanti dibahas pada pembahasan berikutnya. Bagaimana mensikapi orang yang seperti ini para kelompok. Intinya kita tahu ini kesalahan fatal. Ada ghirah untuk memperbaiki. Jangan mengatakan sudah pak, jauh ngurus-ngurus gitu pak lah, sepodo wae lah. Kaya menungso. Jangan sok suci. Mentang-mentang Anda paling benar sendiri apa? Salah-salah, menungso ki salah kok. Sebentar, dalam bab apa dia salah? Kalau dalam perkara yang seperti ini fatal, harus diperbaiki. Kalau tidak, kalau dibiarkan, pelakunya bisa dikatakan sesat. Muslim tapi sesat, membahayakan. Kita perbaiki. Itu namanya menakar kadar sebuah kesalahan. Dan ini harus dengan ilmu syar'i. Dalam ilmu agama kita itu sudah dikasih ketentuan-ketentuan, dikasih ilmu-ilmunya. Ini kesalahannya seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Itu dirinci dengan poin-poin tadi. Pahami baik-baik. Al-khata' maratib. Kesalahan itu bertingkat-tingkat. Darajat. Ada yang bisa kita maklumi, ada yang kesalahannya naik sedikit, ada yang sangat fatal ketika berkaitan dengan perkara prinsip-prinsip agama. Dipahami insyaallah ya? Loh kok diem? Paham gak? Paham. Maka yang menjadi fokusnya kita itu bukan terkait dengan kesalahan urusan duniawi atau perkara pribadi. Yang menjadi pembahasan kita dalam penyikapan kesalahan dalam perkara prinsip, prinsip agama, atau kesalahan dalam perkara fiqih yang disepakati oleh para ulama, atau khilaf yang tidak muktabar tadi. Barakallahu fikum. Ini dua perkara penting terkait dengan al-khata. Dipahami ya? Nah, sehingga kita harus pertengahan. Jangan melampaui batas, jangan kurang dari batasannya. Jangan ekstrim, jangan melempem. Harus tengah-tengah sesuai dengan bimbingan syara'. Barakallahu fikum. Pembahasan yang kedua, beberapa dhabit, beberapa kaidah-kaidah terkait dengan al-mukhti', orang yang jatuh dalam kesalahan. Baik. Terkait dengan al-mukhti', orang yang jatuh dalam sebuah kesalahan, ini juga ada beberapa dhabit, beberapa kaidah, atau kita bisa membahasakan al-furuq. Orang yang salah itu diklasifikasi. Yang pertama, bedakan orang yang jatuh dalam kesalahan dalam perkara-perkara prinsip agama dengan seseorang yang jatuh dalam perkara dalam kesalahan dalam perkara-perkara fikih Islam. Beda. Farqun bainal mukhti' fi asl min usuluddin wal mukhti' fi far'in min furu'iddin. Bedakan antara orang yang jatuh dalam kesalahan dalam perkara prinsip agama dengan seseorang yang jatuh dalam kesalahan dalam perkara fikih agama, fikih Islam, ahkam syariah. Ini yang kita ambil dari pembahasan sebelumnya. Orang yang jatuh dalam kesalahan dalam perkara prinsip-prinsip Islam fatal. Ini mengakibatkan dia bisa sampai tingkatan mungkin kafir, mungkin musyrik, mungkin mubtadi', mungkin munharif, mungkin yang lainnya lagi. Fatal. Sementara yang jatuh dalam kesalahan dalam perkara fiqih Islam itu kesalahannya di bawahnya lagi. Paling polnya dikatakan fasik atau dikatakan fajir. Ini bedakan penyikapannya. Yang kedua, farqun bainal mukhti' an ijtihadin wa bainal mukhti' an 'amdin aw ghaflatin aw taqsirin. Bedakan antara seseorang yang jatuh dalam kesalahan karena ijtihad. Dia seorang mujtahid, ahli ijtihad di kalangan para ulama kita. Salahnya dia karena kesalahan ijtihad. Dipahami ya? Bedakan dengan seseorang yang jatuh dalam kesalahan karena kesengajaan, atau karena kelalaian, atau karena kurang perhatian dengan ilmu agama. Bukan karena ijtihad. Kalau orang yang pertama Kalaupun dikatakan salah, salahnya diampuni oleh Allah Azza wa Jal. Khata'uhu maghfur. Kesalahan dia diampuni oleh Allah Azza wa Jal. Bahkan dia mendapatkan satu pahala dengan ijtihadnya itu. Ini yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW. Innal hakim wa ghairihi. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, idza jtahadal hakim. Ya, idza jtahadal hakim fa asaba falahu ajrani. Wa idza jtahada fa akhta falahu ajrun wahid. Sesungguhnya seorang hakim, seorang mujtahid, apabila dia berijtihad dan betul ijtihadnya, dapat dua pahala. Tetapi ketika dia berijtihad dan salah ijtihadnya, maka dapat satu pahala. Dapat satu pahala. Kesalahan dia dimaafkan, bahkan dapat satu pahala karena ijtihadnya. Ya, salahnya ya salah. Kita harus mengatakan itu kesalahan, jangan kamu ikuti. Tapi terkait dengan orangnya, jangan kamu katakan dia diingkari, dia fasik, enggak boleh. Kamu katakan beliau seorang mujtahid, ulama kita ahli ijtihad yang salah dalam ijtihad dalam perkara ini, dan beliau dapat satu pahala. Enggak boleh kamu katakan ini orang fasik, ini orang fajir, ini ahli maksiat, ini orang menyimpang, ini orang sesat. La yajuz. Ini ekstrim, radikal dalam mengklaim menvonis orang lain. Dipahami insyaallah ya? Tapi ingat, kesalahannya jangan kamu ikuti. Hah? Yang salah orang yang mengikuti kesalahan ulama tadi itu. Ini yang salah. Dipahami insyaallah ya? Ulamanya enggak disalahkan. Beliau mendapatkan satu pahala dikarenakan ijtihad yang keliru. Tapi kesalahannya tidak kami ikuti, kami ikuti yang sesuai dengan dalil. Tetap dimuliakan, dihormati, dikarenakan dia salahnya karena ijtihad. Dan ini banyak pada pembahasan fikih Islam, banyak dalam pembahasan ahkam syariah dalam buku-buku fikih Islam. Camkan baik-baik. Dipahami insyaallah ya. Lain halnya dengan orang yang jatuh dalam sebuah kesalahan karena kelalaian dia, karena kesengajaan dia, karena kekurangan dia dalam memahami agama Allah yang mulia ini. Bukan karena ijtihad. Ini diingkari. Ini diingkari, jadi salahkan. Kesalahan dia enggak diampuni, enggak dapat pahala. Tergantung salah dalam perkara apa ini nanti. Hah? Dihukumi sesuai dengan kadar kesalahannya masing-masing tadi itu. Perkara usul atau perkara fara. Kalau perkara usul diproses mungkin tingkatan yang sangat fatal, atau di bawahnya lagi, atau di bawahnya lagi. Jangan diikuti kesalahannya, dan orangnya pun dikatakan bersalah. Kita bisa mengingkarinya. Bahkan bisa menvonis dia sesuai dengan keadaannya masing-masing, sesuai dengan kadar kesalahannya masing-masing. Beda ya, akhi. Difahami insyaAllah ya? Untuk mengetahui ini ahli ijtihad atau bukan, bukan kita yang menentukan. Itu para ulama yang menentukan. Para ulama kita, para fuqaha kita yang mengatakan beliau adalah ahli ijtihad dari kalangan para fuqaha kita, masuk nama beliau dalam buku-buku fikih para ulama dan mu'tabar keilmuannya. Itu di buku fikih banyak. Dipahami insyaAllah ya? Bedakan antara yang mujtahid dan yang bukan mujtahid. Yang ketiga, kita masih punya waktu 10 menit, lumayan. Yang ketiga, farqun bainal khata alladhi sadara min dhawil hay'at. Wa bainal khata alladhi sadara anil 'asi al-musrif 'ala nafsih. Yang artinya, bedakan antara sebuah kesalahan yang terjadi dari seseorang yang tergolong dzawil hay'at. Siapa dzawil hay'at? Definisinya ialah alladzina la yu'rafuna bidzunub. walladzina la yushtaharuna bihi. Seseorang atau orang-orang yang tidak pernah dikenal dengan dosanya, tidak pernah masyhur dengan dosanya. Artinya ini orang yang masya Allah dikenal di tengah-tengah masyarakat, orang yang soleh, orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah, ahli ibadah, akhlaknya bagus, bahkan tokoh masyarakat, alim ulama yang dikenal kebaikan, tidak pernah dikenal sebelumnya dengan sebuah dosa besar, enggak masyhur dengan kefasikan. Bedakan antara yang ini dengan sebuah kesalahan yang terjadi, yang dilakukan oleh seseorang yang memang dikenal sebagai ahli maksiat, dikenal sebagai orang yang fasik, ahli maksiat, yang melampaui batas dirinya. Beda. Kalau yang pertama ini kita masih memuliakan pelakunya, masih memaklumi kesalahannya, kita kasih uzur-uzur yang ada. Oh, mungkin Pak Fulan itu khilaf, ini gak sadar. Oh, mungkin beliaunya lagi galau, lagi kalut. Oh, mungkin beliau lagi lupa, atau mungkin gak ngerti ini perkara dosa, atau mungkin tertekan, atau mungkin kita kasih banyak uzur di situ. Kenapa? Ini orang selama ini masyhur dengan kebaikannya, dengan kesolehannya, dengan ketakwaan dia kepada Allah, tidak pernah dikenal sebelumnya dengan kefasikan. Rasul mengatakan dalam sabdanya, aqilu dzawil hayati atharatihim. Hendaklah kalian itu memaklumi ketergelinciran dzawil hayat, orang-orang yang memiliki kedudukan yang enggak dikenal dengan dosa sebelumnya. Itu sabdanya Rasul, aqilu dzawil hayati atharatihim. Dimaklumi. Ya bukan berarti kita ikuti, salah gitu ya Pak. Tapi kita lebih memaklumi. Kita kasih banyak uzur untuk beliaunya tadi. Walaupun nanti ya ditegur, diluruskan, dinasihati, tapi dengan cara yang hormat, dengan cara yang bagus, dengan cara yang baik, dengan cara yang tepat. Salah tetap salah. Tapi kalau yang jatuh dalam kesalahan orang yang dikenal, masyhur tengah-tengah masyarakat, itu mengahli maksiat. Ini orang-orang jelek, ini orang fasik, orang yang fajir. Ya sudah, dimasukkan dalam daftar hitam mereka. Memang ini orang gak beres. Lagi, ya sudah, tambahi lagi wis. Daftar merah mereka, daftar hitam mereka. Nih, lagi ini. Tambah lagi, ya Allah tambah lagi. Ya diingkari. Kita ingkari mereka. Kalau misalkan masuk ya kita... kasih tahu masyarakat jangan meniru tindakan mereka, ini orang yang fasik, ini orang ahli maksiat, orang yang fajir. Tidak bisa kita maklumi, tidak bisa kita kasih uzur. Kenapa? Sudah masyhur dengan kejelekannya. Ini daftar berikutnya. Sudah, ini orang jelek, hati-hati. Difahami insyaallah ya? Bedakan, karena Rasul membedakan. Aqilu dzawil hayati atharatihim. Difahami ke? Itu semua dengan pandangan syariat. Jangan kemudian karena lagi geting ada gesekan pribadi dengan Pak Fulan, ambil kesempatan. Ini orang masya Allah, orang baik ini, orang yang dikenal dengan kesolehannya, ketakwaannya kepada Allah, masya Allah gitu. Namanya manusia tergelincir, langsung diambil, disperluaskan. Ternyata Pak Fulan itu dia begini, dibikin heboh. Ada udang di balik batu, ada yang enggak beres dalam hatinya itu. Enggak boleh, Anda berdosa dengan cara seperti itu. Orang yang mendengarkannya harus bijak. Enggak mungkin. Itu pertama kali, enggak mungkin. Loh, enggak mungkin. Nah, orangnya selama ini loh, bukan orang yang masyhur dan kebaikannya. Ini orang baik, ini orang soleh. Enggak mungkin. Bener, Pak. Astaga, enggak mungkin. Dia ngasih uzur dulu. Bener ini. Ya, kalaupun benar mungkin beliaunya lagi, ya mungkin khilaf, mungkin beliaunya enggak sadar, atau mungkin beliaunya lupa, atau mungkin beliaunya dalam tekanan, atau mungkin lagi banyak pikiran, atau lagi mungkin banyak muskilah sama orang dalam, atau mungkin. Salah, ya tegur beliaunya dengan cara yang baik, silakan sadar beliaunya. Enggak usah pakai heboh-heboh kayak gitu, diumumkan di Masjid Agung lagi. Karena sepatutnya. Itu namanya overacting dalam menyikapi seseorang. Kenapa dia dawil hai'an? Lain hai dengan orang yang dikenal memang ahli maksiat. Orang yang fasik, yang fajir, ya wis. Salah, ya sudah. Memang dia orangnya jelek. Dimasukkan dalam buku hitam mereka, ditinggalkan. Masih lumayan 5 menit. Nah iya. Poin yang keberapa tadi? Yang keempat sekarang ini. Hitung sendiri ya. Farkun bainal mujahir bi khata'ihi wal mustatir bi. Bedakan seseorang yang terang-terangan di dalam melaksanakan kesalahannya dengan orang yang sembunyi-sembunyi dalam mengerjakan kesalahannya. Beda dalam Islam. Beda. Orang yang mujahir, terang-terangan mengerjakan kemaksiatan, sebuah kesalahan tengah-tengah umat, itu enggak ada riba atas dia. Tidak ada riba atas dia. Artinya semua orang bisa memperbincangkan, menggunjing dia. Ya salah dewe, salah siapa dia terang-terangan mengerjakan dosa kok di depan Masjid Agung kayak gitu. Lalu di lapangan segitu orang semuanya menyaksikan. Ya Allah gitu. Ya sudah jangan salahkan kalau sak purbalingga menggunjing dia. Jangan mengatakan kok aku diribai. Eh riba hukumnya haram. Ya untuk kamu enggak haram. Untuk kamu enggak haram. Kenapa? Dikarenakan Anda telah terang-terangan melakukan tindakan tersebut. Termasuk mujahara bil maksiyah, termasuk terang-terangan dalam perkara maksiyah yang disebut dalam hadis. Seseorang itu mengerjakan perbuatan dosa sembunyi-sembunyi, enggak ada yang tahu. Yang tahu hanya Allah Azza wa Jalla. Keesokan harinya cerita. Keesokan harinya di-upload di apanya? Twitternya atau di Facebooknya atau di statusnya atau di profilnya atau dia cerita lewat Telegram atau WA atau apa gitu. Diupload di YouTube tentang apa ya? Tentang dosanya dia, tentang kesalahan dia. Itu termasuk mujahara bil maksiyah. Walaupun dia pada awalnya mengerjakan sembunyi-sembunyi, tapi setelah itu dia sebarkan sendiri. Rasul mengatakan dalam sabdanya dalam Bukhari Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu an, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati mu'afa illa al-mujahirin. Semua umatku dimaafkan kecuali orang yang mujahirin, yang terang-terangan dalam mengerjakan perkara dosa kepada Allah azza wa jalla. Tidak ada ghibah bagi dia. Atau orang mau mengatakan ini orang jelek, salamu dewe, dapat terang-terangan. Ini orang mau menggunjing, dibicarakan di mana-mana, ya salah kamu sendiri. Jika dengan kamu orang yang terang-terangan dan mengerjakan perkara yang maksiat, perkara dosa. Ada pun yang sembunyi-sembunyi, nanti kita sampaikan insyaallah setelah salat zuhur nanti, jam 1 kita ketemu kembali, meneruskan yang satu ini, dipenggal dulu. Sengaja dipenggal tengah-tengah, bin penasaran. Barakallahu fiikum. Kita sampaikan insya Allah nanti setelah duhur. Barakallahu fikum. Sementara cukup. Alhamdulillahirabbil alamin. Fadhlu hafizakumullah tabaraka.